بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-81 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Para pendengar rahimakumullah, kita masih membincangkan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Lut alaihissalam, di mana sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi Lut alaihissalam ini menghadapi suatu kaum di mana kaum itu terjadi penyimpangan seksualitas di kalangan mereka. Penyimpangan seks ini di mana kaum lelaki mendatangi lelaki atau menikahi lelaki, dan kaum perempuan juga demikian. Sebagaimana yang kita kenal dengan istilah saat sekarang ini dengan homoseks dan lesbian. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Islam telah mengatur bagaimana tata cara hidup dan berkehidupan di dalam dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Lelaki maka pasangannya adalah perempuan, dan perempuan adalah pasangannya lelaki. Oleh karena itulah, apa yang terjadi saat sekarang ini dari homoseks, lesbian, dan penyimpangan-penyimpangan dalam seks ini adalah sesuatu yang pernah juga terjadi pada masa lampau. Nah, anehnya terkadang manusia tidak bercermin dengan akibat yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, atau azab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala lebih tepatnya kepada kaum Nabi Lut. Bahkan saat sekarang ini kita melihat institusi atau badan dan lembaga-lembaga tertentu, atau katakanlah lembaga swadaya masyarakat tertentu, ini sangat mendorong dan mendukung ya, adanya kontes waria misalnya, atau adanya kontes yang mencoba untuk melegalkan ya, pernikahan sesama jenis misalnya. Bahkan mengatakan bahwa ini adalah bahagian daripada hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sebenarnya dibatasi oleh hukum-hukum dan syarak yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, di akhir atau di ujung daripada ayat ini, bal antum qaumum musrifun. Orang-orang yang melakukan penyimpangan seks ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah telah menentukan batasan-batasan dalam kehidupan ini, bahwa lelaki adalah pasangannya perempuan, dan demikian juga sebaliknya. Nah, orang yang menikah sesama jenis, atau orang yang mendukung ya, prinsip-prinsip daripada pernikahan sesama jenis ini, adalah orang-orang yang musrifun. Disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang melampaui batas, orang yang tidak bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Safiar yang akan memberikan kontribusi lebih terhadap ayat ini atau di dalam penjabaran ayat ini, dan kita persilahkan. Fadhil Ustaz. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajak kita untuk lebih mentadaburi tentang penyelewengan yang diajarkan di dalam Islam, diselewengkan oleh orang-orang yang melampaui batas. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat, kalau kita melihat bal antum qaumun musrifun, walaupun khitab ayat ini atau tunjukkan ayat ini diperuntukkan kepada kaum Nabi Lut, yaitu yang mereka melakukan homoseksual, akan tetapi pada zaman sekarang ini juga hal yang mereka anggap itu baik pada hakikatnya itu buruk. Maka di sini Ustaz kita jumpai orang lebih menyukai hal-hal yang dianggap itu baik yang pada hakikatnya buruk, terus didapati dukungan dari lapisan oknum atau sebagian organisasi, kan begitu. Yeah. Kita contohkan dalam rancangan undang-undang pornografi, ini kan mengarah sebetulnya gitu ya, memperkecil nilai kriminal atau perbuatan maksiat. Akan tetapi dari mayoritas golongan kita tidak bisa menempatkan gitu. Kalau kita bertanya sopan santun tata cara di semua agama itu diajarkan, bukan hanya di dalam Islam, di agama yang lain juga diajarkan. Oleh karenanya, mengapa kita ini sekarang yang baik itu kita anggap buruk, yang buruk itu kita anggap baik? Yang mendominasi adalah sesungguhnya orang yang demikian ini melampaui batas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang melampaui batas, apa saja akan dikerjai, kan gitu, tanpa ada melihat imbas-imbas dalam perbuatannya itu mengarah positif atau negatif. Nah, itu tambahan dari kami. Ya, kalau kita melihat sebenarnya undang-undang yang sekarang sudah disahkan oleh DPR tentang pornografi dan porno aksi ini memang sangat menghibur atau sangat menjadi suatu sesuatu yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan semestinya sudah diterbitkan oleh DPR itu sendiri, dalam artian sudah disahkan. Nah, kita sangat menyambut baik dengan pengesahan undang-undang ini. Karena apa? Karena sebenarnya terkadang maksiat itu sudah menjadi suatu hal kebiasaan, bahkan yang ditakutkan sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Nah, ini yang kita takutkan, kalau sekiranya penyimpangan di dalam seks ya, ataupun ya katakanlah hal-hal yang mengumbar hawa nafsu ini terus dibiarkan sedemikian, maka anak bangsa ini mau dibawa kemana, kan begitu. Ya, akan terjadilah kerusakan-kerusakan, dan kalau kita melihat tindakan kriminalitas itu sebenarnya tidak terjadi langsung membunuh, tidak terjadi langsung menyiksa dan sebagainya, tetapi itu berawal dari hal yang pertamanya dianggap sepele, begitu. Maka Islam menyatakan sebelum masuk kepada perlakuan homoseksual atau seksual itu sendiri yang bebas, Islam menyarankan dengan kata jangan dekati. La taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan kamu dekati perbuatan zina itu yang mengakibatkan kita kepada apa? Perbuatan yang nista, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Kan begitu. Sehingga apa? Semua cara pun kita legalkan nantinya, kan begitu. Semua dipolis dengan bentuk-bentuk porno aksi ini seni. Saya rasa harus dirujuklah kembali, kita hal yang baik itu bukan kita anggap itu sebetulnya baik, itu pandangan, kan gitu. Dulu orang yang telanjang itu memang seni, letaknya di mana, kan begitu. Sekarang ini meletakkan orang yang interaksinya antara sesama muda-mudi kebelabasan, terus kemudian lewat saja, ini yang mengakibatkan nanti kita apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Iya. Dan kalau kita melihat para pendengar rahimakumullah, bahwa sebenarnya Islam telah memberikan aturan dan garisan yang begitu ideal bagi kehidupan manusia dengan tata cara pernikahan. Betul. Dan ini juga dapat dibuktikan secara ilmu medis, kan begitu, di mana lelaki membawa spermanya, dan kemudian perempuan pun ada ovumnya. Yeah. Dengan hanya dengan pertemuan itulah, ya, dengan cara pertemuan sperma dan ovum ini tadilah, maka terjadi pembuahan yang kemudian kita sebut dengan janin, dan selanjutnya lahir setelah sampai kepada usia 9 bulan misalnya. Jadi hal ini adalah sesuatu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnahnya, sebagai ketetapannya. Nah, ketika seseorang lelaki mendatangi lelaki, maka apa yang telah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak akan terrealisasi, tidak akan tercipta. Sebab lelaki apabila bertemu dengan lelaki, maka ini tidak akan terjadi pembuahan. Sementara pernikahan itu sendiri adalah salah satu tujuannya untuk melestarikan keberlangsungan umat manusia itu sendiri, yaitu artinya terjadi perkembangbiakan di antara manusia itu sendiri. Nah, lebih santunnya lagi Islam dan lebih idealnya lagi syariat Islam itu bahwa pernikahan itu sendiri pun ada tata caranya. Bukan asal karena sekarang sudah harus mendatangi perempuan, semua perempuan didatangi, tidak juga. Artinya ada aturan main siapa wanita yang boleh didatangi dan bagaimana tata cara mendatanginya. Begitu juga seorang lelaki apabila dia ingin menikah, maka ada aturan main yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Maka dalam hal ini, umat Islam adalah, atau ajaran Islam lebih tepatnya, ini adalah suatu contoh yang terbaik ya, dalam permasalahan pernikahan ini. Oleh karena itulah saya dan kita semuanya menghimbau dari tim terjemah Safir Al-Azhar kepada para orang tua, ya, hendaklah mendidik anak itu dengan pendidikan agama dan mengarahkan mereka kepada pengetahuan agama yang baik. Dan apabila sudah sampai usia mereka untuk menikah, maka segerakanlah untuk menikah dan jangan diperlambat dan jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau ada orang tua yang hanya menerima calon menantunya itu, misalnya kalau calon menantunya itu perempuan, dia hanya menerima yang cantik dan yang kaya misalnya. Kalau lelaki yang harus sudah punya kerjaan, yang harus sudah punya ini dan itu sebagainya. Sehingga anaknya perempuan atau anak lelaki itu tadi kesulitan untuk menikah. Nah, ini juga berbahaya dan bisa menimbulkan maksiat-maksiat di luar daripada kemampuan orang tua itu untuk mengawasinya. Benar sekali ini Ustaz, yang Ustaz jabarkan ini. Jadi kalau kita ngambil secara garis besar, mungkin ada dua gendang yang harus dikonsenkan, difokuskan ya. Yang pertama, kita memahami bahwasannya trendy ya. Kan begitu, hubungan jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini trendy gitu ya. Sehingga muncul orang waria, muncul bencong sebagainya ya. Kemudian dianggap ini komunitas, pada hakikatnya ini trendy gitu ya. Jadi kalau kita tidak memapas dan mengurangin durasi komunitas mereka ini, saya rasa ini akan mengakibatkan fatal. Saya contohkan apa? Dari sinetron-sinetron yang ada, 40% kalau kita lihat itu semua tontonan berbau apa? Ada warianya, kan gitu ya. Ada lawan jenisnya, ya, hubungan yang mengarah kepada homoseksual dengan lesbian, ya ini. Ini yang seharusnya jangan dipertontonkan gitu kepada anak kita. Nah, itu tadilah bimbingan agama itu tadi. Kemudian susahnya untuk orang melakukan pernikahan pada saat sekarang ini mengakibatkan apa? Perzinahan juga, kemudian mengakibatkan itu tadi hubungan satu jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi Islam itu tidak memberikan satu batasan, akan tetapi Islam mengarahkan gitu. Jadi siapa yang mampu untuk nikah, silahkan nikah. Ini adalah dua solusi ini mungkin bisa kita terapkan sebagai konsentrasi menjauhi dari perbuatan homoseksual dalam lingkungan kita. Iya, memang menarik sekali Ustaz Safiar kalau kita melihat ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa kebiasaan yang terjadi pada masa Nabi Lut itu adalah sesuatu hal yang tidak normal. Tetapi kemudian karena itu berterusan, maka dianggap menjadi normal. Nah, ini yang sebenarnya saya catat dari apa yang Ustaz Safiar katakan tadi. Yang kita takutkan adalah apabila anak kita, cucu kita, atau orang-orang yang tidak memiliki agama yang baik menonton sinetron kita hari ini yang menampilkan waria ataupun yang menampilkan bencong dan sebagainya itu, dan adanya seakan-akan kebaikan di dalam hubungan sesama jenis ya, atau hubungan baik homoseks, lesbian, dan hubungan-hubungan seks bebas itu, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan juga nanti pada suatu masa. Betul. Sehingga itu dianggap normal. Dan orang yang menikah lain jenis atau menikah secara syara itu dianggap tidak normal. Nah, kan kita lihat dahulu pada masa Nabi Lut seperti itu. Nabi Lut dianggap tidak normal. Karena apa? Karena dia tidak bersesuaian dengan apa yang terjadi pada umatnya. Oleh karena itulah, tidak ada kata lain yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini kecuali adalah himbauan kepada setiap dan segenap keluarga muslim dan muslimah. Marilah kita pelihara anak kita, kita berikan pendidikan pengetahuan agama yang terbaik kepada mereka, bukan pendidikan seks, karena pendidikan seks itu mereka akan faham secara alami, karena itu adalah sudah menjadi kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usahkan kita ajari, mereka sendiri akan belajar untuk mengenal apa yang ada perangkat di dalam di tubuh mereka. Oleh karena itu, jangan kita jadikan sebagai pendidikan seks itu adalah suatu kemestian, suatu kewajiban bagi orang tua, tetapi adalah suatu kewajiban orang tua, yaitu pendidikan agama sejak dini diajarkan kepada mereka. Demikian yang dapat disampaikan, semoga kita semuanya terjauh dari penyakit homoseksual, lesbian, dan penyimpangan-penyimpangan seks yang lainnya yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Safiar, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.